السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita dengan bisa mendapatkan bulan Ramadan yang baru saja kita lewati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ketika keluar dari bulan Ramadan termasuk yang mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan, serta mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang Allah taala katakan di dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun, bahwa diwajibkannya puasa itu adalah agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentunya yang namanya ibadah itu tidak terbatas pada bulan Ramadan semata. Tentunya sangat disayangkan bila ada di antara kaum muslimin yang ketika mereka masuk di bulan Ramadan begitu semangat dan begitu giat menjalankan berbagai macam ketaatan dan ibadah, tetapi seolah ibadah dia itu hanya disyariatkan hanya di bulan Ramadan. Saat mereka keluar dari bulan Ramadan, maka seketika itu pula ditinggalkan ibadah-ibadah yang sudah dia kerjakan, yang sudah dia tekuni di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka mengibadahiku. Yakni selama kita itu masih diberikan kehidupan di dunia ini, maka selama itu pula kita harus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu memang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu tahun itu 12 bulan, pada seluruh bulannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita ibadah-ibadah yang harus dilakukan tiap harinya, seperti sholat lima waktu misalnya. Maka sangat disayangkan bila ada dari saudara kita kaum muslimin begitu keluar dari bulan Ramadan, maka keluar pula dari ibadah-ibadah tersebut. Puasanya berhenti, benar puasanya berhenti, tapi yang disayangkan yang lain ikut berhenti. Enggak hanya puasa, sholatnya juga berhenti, baca Qur'annya juga berhenti, menahan lisan dia karena dia sadar di saat puasa itu kalau lisannya tidak dia tahan, dia merdekakan begitu saja akan merusak pahala puasanya, bahkan terkadang akan menghilangkan pahala puasa tersebut. Jadi dia hati-hati terhadap lisan, di saat bulan Ramadan. Tapi begitu keluar dari bulan Ramadan, seolah seperti merdeka lagi, ya. Seolah seperti terbebas lagi lisannya untuk kemudian mengucapkan kata-kata yang akan menyeret ke dalam dosa, menyeret ke dalam maksiat, ghibah, namimah, syatem, ya, cacian, ya, umpatan, dan yang lainnya. Demikian pula, subhanallah, ya, sholatnya, ya, selesai Ramadan, selesai puasa, selesai sholat juga. Selesai Ramadan, selesai puasa, selesai qiraah Qur'annya juga. Selesai Ramadan, selesai puasa, selesai zikirnya juga. Selesai Ramadan, ya, selesai puasa, selesai dari dia menahan diri dari berbagai macam kemaksiatan. Berulang lagi, ya, berulang lagi. Di antara tanda, ya, kesuksesan seseorang ketika dia menjalani ibadah siam Ramadan itu adalah adanya peningkatan. Adanya peningkatan ketika dia keluar dari bulan Ramadan, yang namanya kebaikan itu dia akan membawa kepada kebaikan yang lainnya. Bahwa di antara tanda, ya, ada diriwayatkan dari ucapan salah seorang dari kalangan salaf, ya, di antara tanda, jadi bukan semua tanda, tapi di antara tanda qabulul amal, bahwa amal kita itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tandanya adalah kita melakukan kebaikan yang lainnya. Kita terus bisa continue untuk melakukan kebaikan tersebut dan ibadah tersebut. Itu di antara tandanya. Maka bagi yang mampu untuk melakukan puasa, maka silakan bersemangat isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa berpuasa sunnah. Sedemikian banyak puasa sunnah yang bisa dia lakukan bagi yang kuat untuk seperti itu. Bagi yang dia kuat untuk sholat malam, karena terkadang ada orang yang mungkin tidak diberi semua kekuatan tersebut, dia lebih kuat untuk sholat malam, maka lanjutkan perjuangan ibadahmu setelah keluar dari bulan Ramadan, karena kemarin sudah terbimbing, sudah terdidik, sudah terlatih, lanjutkan. Bagi yang dia kuat untuk menjalani ketaatan yang lainnya, qiraatul Quran, ataupun bersedekah, ataupun berzikir, maka sesungguhnya setelah bulan Ramadan, lanjutkan perjuanganmu, ya, lanjutkan. Mumpung kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian menyesal di saat sudah datang ajalnya. Ya. Kalau sudah yang namanya ajal datang, ya, orang bertobat pun sudah tidak akan diterima. Inna Allaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu akan senantiasa yaqbalu, itu kan fi'il mudhari, jadi antara maknanya itu kalau secara bahasa itu terus-menerus gitu. Sesungguhnya Allah itu akan senantiasa terus-menerus menerima taubat seorang hamba ma lam yughargir, selama dia belum ghargharah. Ghargharah itu suara tenggorokan ketika nyawa mau dicabut, itu ghargharah. Maka selama itu ibadah dia, amalan dia, taubat dia, istighfar dia, zikir dia, itu akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang harus kita pegang kuat-kuat dan mungkin harus kita ingat-ingat. Begitu. Kalau ada seseorang misalnya hendak gembosi, ya, istilahnya kayak menurunkan semangat kita di dalam beribadah dengan mengatakan, ah sudahlah gak usah giat lagi, ini kan sudah keluar dari Ramadan, ya, udah gak usah giat-giat lagi lah, kita sudah selesai kok Ramadan, ya. Maka kita ingatkan dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin, ya. Wa'bud rabbak, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ibadailah Rabbmu, ibadailah Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al yaqin, yakni al maut, aja. Gitu. Ya kalau ada orang misalnya, ya, sampai kapan kamu mau giat sholat seperti itu? Sampai kapan mau giat taklim seperti itu? Sampai kapan mau giat untuk belajar pelajari agama terus menerus? Ya tauhid, tauhid, tauhid terus menerus misalnya seperti itu. Ya. Maka kita katakan ini ibadah. Dan yang namanya ibadah itu tidak ada batasan usia. Yang namanya ibadah itu tidak ada batasan waktunya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ibadahilah Rabbmu, ibadahilah Allah SWT itu sampai mati. Sampai nanti ajal menjemput. Begitu. Disitulah nanti seseorang akan berbahagia dengan mendapatkan husnul khotimah. Dia akan mendapatkan husnul khotimah. Kenapa? Karena dia terbiasa di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Karena memang kita masing-masing itu memiliki masa-masa semangat dan juga masa-masa futur. Ya. Kenapa ketika di bulan Ramadan kemarin kita terasa semangat sekali? Ya karena serentak, ya kan? Saudara-saudara kita pun kalau kita puasa lemes, saudara kita juga puasa. Masing-masing semuanya berpuasa. Kalaupun kita ngantuk ya, mau sholat tarawih, ya, saudara kita pun sebenarnya juga ngantuk. Ya. Sehingga kita memang bersemangat ya, ketika itu. Di dalam hadis yang akan kita bawakan ini juga berbicara tentang masalah kesemangatan dan masa-masa futur seseorang. Wa Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhuma dari sahabat Abdullah bin Amr, yakni Abdullah bin Amr bin Auf, dia dan bapaknya itu sahabat semua begitu. Radhiyallahu anhuma. Allah meridhai keduanya. Qala, sahabat Abdullah bin Amr mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, li kulli amalin sirratun wa li kulli sirratin fatratun. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Faman kana fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Rawahu Ibnu Abi Asim wa Ibnu Hibban fi sahihi. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim. Berarti kalau Ibnu Abi Asim biasanya kitabnya As-Sunnah begitu, dan ada takhrijnya juga dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa Ibnu Hibban serta Al-Imam Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah di dalam kitab sahihnya Sahih Ibnu Hibban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li kulli amalin sirrah. Setiap amalan itu ada masa sirrah. Sirrah itu lagi apa namanya tajam-tajamnya begitu. Ya. Setiap amalan itu ada masa semangatnya, lagi kenceng-kencengnya. Walikulli sirratin fatrah, tapi nanti di masa semangat tersebut ada fatrah. Fatrah itu kalau bahasa kita futur. Ada kendornya. Nah, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu berita, memberikan satu peringatan, tapi juga memberitakan solusinya. Itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada satu pemberitaan ya, akan tentang satu kesulitan atau satu ujian, mesti ada solusinya di situ. Kalau masa semangat ya usah, enggak usah ditanyalah kalau masa semangat. Yang perlu kita tahu itu sikap kita di saat kita futur, kan begitu. Kalau sikap kita di saat kita sedang semangat, ya sudah kenceng ya. Lakukan sebanyak mungkin. Lakukan sesemangat mungkin, lakukan selama mungkin itu ibadahmu. Itu kalau di saat lagi semangat, lagi kenceng. Nah, yang butuh kita tahu itu apa yang hendak kita lakukan, yang harusnya kita kerjakan di saat kita futur. Itu yang kita butuh tahu. Solusinya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Maka barang siapa yang ketika masa futurnya itu dia kembali kepada sunnahku, faqad ihtada. Maka dia orang yang mendapatkan bimbingan, terbimbing. Usahakan kita itu di saat semangat, jelas kalau semangat di atas sunnah kan itu terbimbing. Tapi yang berat dan susah itu di saat futur tapi tetap terbimbing, kan gitu. Itu yang susah. Nabi SAW memberikan solusinya. Kalau kamu mau tetap terbimbing ya, disebut sebagai orang-orang yang muhtadin, di antara orang muhtadin, orang yang mendapat hidayah dan bimbingan, maka ketika futur itu laksanakan sunnah-sunnah yang bisa dilakukan. Nabi mengatakan apa? Ila sunnati. Faman kana futur itu ila sunnati. Barang siapa yang ketika masa fatrahnya dia kembali kepada sunnahku, kerjakan sunnah yang lain yang masih mampu dilakukan. Begitu. Faqad ihtada, maka dia orang yang terbimbing. Waman kana fatratu ila ghairi dzalik. Nah, ini beliau juga memberikan peringatan kepada kita. Jangan justru ketika futur itu malah cari-cari maksiat. Jangan justru ketika futur sudah ditinggalkan sunah-sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang sampai naudzubillah meninggalkan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengatakan apa? Nanti kalau semangat ya saya lakukan lagi. Salah ya. Semangat dan hidayah itu kejar dan cari, jangan ditunggu. Semangat dan hidayah yang itu menjadi sebab kita nanti insya Allah ta'ala akan masuk surga selamat dari neraka, itu harus dicari dan ditunggu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kan begitu. Sesungguhnya Allah di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ini tentang usaha kita, kita itu harus berusaha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah satu kaum sampai mereka juga berusaha untuk mengubah diri mereka sendiri. Makanya kalau hidayah itu jangan ditunggu. Kamu sudah tahu itu hidayah itu di sana tempatnya. Cari, datangi. Kamu sudah tahu taklim itu di sana itu tempatnya. Cari, datangi. Biar enggak putur terus. Sekali lagi, ketika futur jangan justru malah semakin jauh dari taklim. Malah ketika futur itu harus rajin taklim. Kalau kemarin-kemarin apa namanya, 1-2 tempat, ya besok ditambahilah 3, begitu. Makanya Nabi SAW mengatakan seperti itu. Beliau memperingatkan bahwa kana fatratu ila ghairi dzalik. Tapi kalau masa futurnya itu dia justru kepada selain sunnahku, kayak tadi, tinggalkan gitu, dilepas ya atribut-atribut sunnah dari dirinya satu persatu ya, dengan mengatakan saya tak nunggu hidayah lagi, kata Nabi SAW fakot halak, ini orang akan binasa. Orang seperti ini akan binasa, akan kasihan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW itu kan banyak, ya kan? Sunnah Nabi SAW itu kan banyak. Maka ketika kita futur, ya, kadang ya karena badan lemah, karena badan lemas, karena aduh, ya kadang bosan juga ada. Ya. Cari sunnah Nabi SAW. Baca Quran itu juga sunnah Nabi SAW. Berzikir itu juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Berbagai macam zikir. Kemudian ini jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan semangat kita. Untuk menaikkan level iman kita. Kenapa kita katakan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan level iman kita? Kita katakan tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga sudah memperingatkan dahulu bahwa iman seseorang itu tidak akan baru terus, tidak akan fresh seger terus. Dia akan mengalami keusangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal imana la yakhlaqu kama yakhlaqu washyus tsaubi. Fas'alullah an yujaddida imanakum." Sesungguhnya iman seseorang itu layak lak, dia itu juga akan usang ya. Kalau bahasa kita ya kusut gitu ya. Jadi kusut loh, pakaian itu. Kama yakhlaq wa syuthab, bagaimana benang-benang tenunan itu dia juga akan kusut ya. Enggak kelihatan fresh, enggak kelihatan baru lagi. Itu sudah diperingat oleh Nabi Muhammad SAW. Iman itu akan ada masa turunnya. Gitu. Kalau tidak dijaga, ya akan turun terus. Lalu apa solusinya? Fas'alullah, mintalah kepada Allah. Berarti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anjujadida imanakum, untuk Allah itu memperbarui, kalau bahasa kita merefresh iman kalian. Jadi ini yang kita itu terkadang seringnya itu lupa, itu karena doa. sesuatu yang ringan untuk dilakukan, sesuatu yang ringan untuk dikerjakan, tapi kita banyak lupa. Kita sering lupa untuk berdoa kepada Allah SWT. Allahumma jadid imani. Allahumma jadid imani. Ya Allah, jadid, jadid itu perbarulah imani, imanku. Begitu. Nah, di antara solusi berarti ketika futur, ya, solusi ketika futur itu adalah berdoa kepada Allah SWT untuk memperbarui dan menguatkan iman dan semangat kita di dalam rangka ketaatan dan ibadah kepada-Nya. Jangan lupa itu. Berdoa. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mujalasah al-ashab. Ya. Mujalasah itu ya duduk ya bersama dengan sahabat-sahabatnya. Sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka terkadang di antara masya Allah nikmat ukhuwah itu di situ. Ya. Saya kok lagi futur ya, kok lagi malas ya. Udah saya tak telepon pulang lah. Apa nah tak main bisa enggak ini? Bisa. Dengan bertemu saudaranya ngobrol begitu ya. Itu di antara cara dan solusi untuk membangkitkan semangat kita lagi. Jangan salah. Mujalasah al-ashab. Betapa banyak hadis yang mengatakan karena Rasulullah SAW wa ashabuhu misalnya adalah Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya. Karena Rasulullah SAW wa Abu Bakar, Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar. Karena Rasulullah SAW wa Umar dan juga dengan Umar. Karena begitu bersama dengan para sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Itu diantara juga sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, ketika lagi masa futur, ya, ingat-ingat sunnah ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian kita tiru, kemudian kita lakukan. Ya. Ringan-ringan, zikir pagi, ya, zikir sore. Kalimatut thayyibah itu berbicara yang baik. Jadi Anda berbicara baik dengan istri, Anda berbicara dengan baik kepada anak, Anda berbicara yang baik kepada saudara, berbicara yang baik kepada tetangga, berbicara yang baik kepada ikhwannya, saudara-saudara seiman, bahkan mungkin semanhaj, itu ada pahalanya. Bahkan Nabi mengatakan wal kalimatut thayyibah shadaqah. Ini kalimat thayyibah ini juga sedekah ini. Kalimatnya baik itu terhitung dari sedekah. Berarti ada pahalanya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu juga ada pahalanya. Ketika lagi futur, aduh, melihat ada satu hal yang menyelisih syariat, amar ma'ruf nahi mungkar atau nyuruh orang lain berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, melaksanakan ibadah, itu nanti akan menyemangati kita untuk kembali, ya, melaksanakan ibadah-ibadah yang sempat kita tinggalkan di saat futur. Sekali lagi, kalau pas masa futur, jangan justru menjauh dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pas masa futur, jangan justru dipreteli itu atribut-atribut sunnah dari dirinya. Bagian kan seperti itu. Sudah masya Allah, ya, jenggotnya tidak dia cukur, ya, sudah masya Allah, ya, apa namanya, sirwalnya begitu ya, tidak isbal, begitu futur sudah dihabisi jenggotnya, kembali pakai yang isbal, ya, dan maka perbuatan maksiat yang lain lah. Yang menyatakan apa? Saya tak jadi orang awam saja. Pernah dengar? Saya tak jadi orang saja. Loh, emangnya kita ini ulama? Gitu. Kita itu masih awam loh hitungannya. Ya. Ulama itu haula, mereka itu ulama. Lah kalau kita, ya kita itu masih berusaha menjadi awamnya salafiyin. Jangan sangka kamu, emang kalau sudah pakai jubah terus jadi ulama gitu saja. Ya. Karena masyarakat memanggilmu sebagai ulama. Para ulama hadirin sekalian, ada yang hadir ikhwan. kita itu masih berusaha untuk jadi awalnya salafi. Bahagalah. Baik. Dan nah itu tadi. Kalau yang mudah untuk dilakukan, misalnya sekali lagi ziarah, berkunjung kepada saudaranya, ngobrol, minta nasihat. Minta nasihat itu juga di antara sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antara hak muslim kepada muslim yang lainnya, kata beliau SAW, wa idza tansahaka fansah lahu. Kalau saudaramu itu minta untuk dinasehati, fansah lahu, nasihati dia. Sahabat itu minta dinasehati, nasihati dia. Nah, ini ya sedikit penjelasan tentang bahwa ketika fatrah, ketika futur, kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang perlu kita ingat juga peringatan beliau tadi. Kalau ketika futur malah justru menjauh dari sunnah, binasa. Halaka kata Nabi SAW, binasa. Qala al-Hafidz al-Munziri rahimahullah wa rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi aidan min haditsi Abi Hurairah. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di kitab sahihnya pula dari hadis Abu Hurairah. Kalau tadi dari hadis Abdul bin Amr, tapi juga diriwayat dari sahabat yang lain dari hadis Abu Hurairah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likulli amalin sirratun wa likulli sirratin fatratun. Fa in kana sahibuha saddada aw qaraba farjuh wa in usira ilaihi bil asabi fala ta'udduh. Setiap amalan, ya, amalan ketaatan itu ada masa semangatnya, ada masa tajamnya begitu. Dan setiap masa semangat tadi ada futurnya. Fa in kana sahibuha, nah kalau orang yang lagi terkena futur ini saddada, saddada itu dia kemudian bisa continue gitu ya, tetap menjalankan apa yang dia jalankan. Jadi ketika lemes tetap dia apa namanya, dia kerahkan upayanya gitu. Kalau misalnya dalam satu hari biasanya satu halaman ini baca Quran, dia biasa rajin satu halaman dalam satu hari, qadarullah ya, futur lagi malas lah gitu. Di halaman tapi malasnya itu, ya, malas tetap pokoknya baca lah sampai satu halaman gitu. Ini namanya sadada. Au qaraba atau ya dia dekati lah, kalaupun enggak mampu segitu ya sebagiannya. Tapi tetap dia jaga. Farju kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harapkan dia. Maksudnya harapkan dia untuk kembali. Ya. Kembali taat, kembali semangat. Begitu. Kembali di atas ketaatan dan amalan itu tadi. Wain usyira ilaihi bil asabi, tapi kalau dia menjadi orang yang ditunjuk oleh jari-jari, fala ta'uddu, maka jangan kamu hitung dia, yakni termasuk orang yang saleh. Maksudnya ditunjuk oleh jari-jari itu apa? Itu loh hulan, gitu loh. Dulu masya Allah itu nyunah dia. Sekarang ini namanya orang yang ditunjuk dengan jari-jari itu maksudnya seperti itu. Itu loh bulan gitu. Dulu masya Allah itu berdakwah semangat sekali dia. Qadarullah gara-gara masalah tersebut dia futur dan gitu. Ini namanya ditunjuk dengan jari-jari. Bisa dipahami ya. Usyira ilahi bil asabi. Fala ta'uddu. Kita Nabi SAW, maka jangan kamu hitung dia. Mau jangan kamu hitung dia termasuk orang yang saleh. Itu diantara penjelasan dari hadis ini. Makanya kalau orang itu dia sudah bisa melawan futurnya atau minimalnya ya, ada sebagian amalan dia yang tetap dia kerjakan walaupun tidak full sama seperti saat dia semangat, maka harapkan bahwa dia termasuk orang saleh. Dia termasuk orang saleh. Nah, kata muallif rahimahullah, asyirratu bikasri asyin al-mu'jamah wa tasydidi ar-ra. Asyirrah itu pembacaannya dengan mengkasrah syin yang bertitik, syin syirrah, dan mentasdid ra wa ba'daha ta, setelah itu ta ta'nif, ya an-nashatu wal himmah, yakni kesemangatan dan cita-cita. kesemangatan dan cita-cita. Baca Quran saja sama kayak kita ingat kemarin di bulan Ramadan lah. Masing-masing, saya yakin masing-masing dari kita punya target dalam Ramadan ini, saya mau khatam sekali misalnya. Ya kan, ketika mau Ramadan ini, walaupun nanti ketika sudah Ramadan ya banyak rintangan. Di bulan Ramadan ini saya punya cita-cita khatam 2 kali. Khatam sebenarnya, khatam 2 kali. Ada yang bercita-cita 3 kali. Berarti dalam sebuah hari itu sekali khatam dia. Nah, begitu. Nah, itu namanya al-himmah. Nah, ada masa syirah seperti itu. Wa syiratus syababi awaluhu wa hiddatuh. Kalau dikatakan syiratus syabab, ya syirahnya pemuda, itu maksudnya di awal dia menanjak di usia muda dan lagi tajam-tajamnya dia, lagi kenceng-kencengnya dia. Baik, ini ya, masya Allah ya. Yakin kita itu kalau menjalani sunnah Nabi Muhammad SAW ya, itu pasti akan khusnul khotimah. Kenapa? Nabi itu memberikan solusi pada seluruh keadaan. Atau ingat ya, bahwa ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita harus bersyukur. Kalau kita mendapatkan musibah, kita harus bersabar. Orang itu kan gak akan bisa lepas dari 2 keadaan itu kan begitu. Ima dia bahagia, wa ima dia sedang mengalami kesulitan. Itu saja 2 keadaan dia. Dan dua-duanya ada solusi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. In asabatu syara'u syakara, wa in asabatu dharra'u sabara. Fakana khairan lah. Mukmin itu menakjubkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tertimpa atau dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, bersyukur, dapat pahala tidak? Dapat. Wa in asabatu dharra', dan kalau dia tertimpa kesulitan, ya, perkara yang menyulitkan dia, sabar, dia bersabar. Pahala enggak? Pahala. Makanya Nabi mengatakan fakana khairan lah. Walaupun dalam kondisi sulit, dalam kondisi sedih, dia tetap dapat pahala. Nah, sekarang juga begitu. Ya. Kalau tadi itu mungkin tentang masalah kenikmatan dunia atau sedang terkena musibah dunia. Nah, hadis yang kita baca tadi itu bukan berhubungan dengan masalah harta, bukan berhubungan dengan masalah kenikmatan dunia, tapi berhubungan dengan hatinya sendiri. Orang itu antara 2, antara semangat atau sedang futur. Ya kan? Kalau enggak futur ya semangat, kalau enggak semangat ya futur. Dua-duanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan solusinya. Ketika semangat, jalani, lakukan, enggak usah pikir panjang. Ya. Masa mau berzikir saja mau pikir panjang gitu, mau ngucapkan subhanallah walhamdulillah subhanallah pikir panjang, mau zikir pagi zikir sore pikir panjang, mau kira Al-Quran saja padahal ada kesempatan ya, harus berpikir panjang. Mau jalani sholat sunnah misalnya rawatib qobliyah ba'diyah, ada kesempatan, badannya juga sehat, masih harus pikir panjang gitu. Mau berbuat kebaikan kepada orang lain, dia mampu, ada kesempatan, masih harus pikir panjang. Terkadang kalau ditunda, besok enggak datang lagi kesempatan itu. Di antara penyakit amalan itu taswif. Ya. Kalau di dalam ada para penuntut ilmu itu ada istilah taswif. Taswif itu saufa, saufa. Saufa itu nantilah, gitu. Nantilah. Itu saufa namanya. Kamu masih muda nih, kamu masih remaja ini, belajar bahasa Arab biar bisa baca Quran dengan artinya, biar bisa baca kitab para ulama, faham artinya. Sama masih muda kok, nanti aja. Terkadang dia saat kesempatan itu dia lewati, besok nggak datang lagi kesempatan itu, nggak ada lagi kesempatan terus. Wah, ini lagi longgar ini, mumpung longgar saya tak baca Quran. Tapi kayaknya longgarnya ini masih lama kok. Nanti aja lah baca Quran. Terkadang akan justru ada kesibukan setelah itu. Kalau dia tidak menyibukkannya, mengisi waktu luangnya, dia akan tersibukkan dengan yang lainnya. Bahagia. Bahkan terkadang kalau orang melewatkan satu kesempatan, besok di saat dia semangat pengen melakukan itu sulit. Ada kesempatan, dia mampu, ya, tidak dia kerjakan. Itu besok ketika dia semangat, ya, pengen melakukan itu sulit. Ya. Makanya Allah SWT mengatakan, Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Sungguhnya Allah itu menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Terhalang. Hatinya itu pengen gitu ya, tapi badannya enggak bisa gerak. Kenapa? Dulu ketika ada kesempatan dia enggak mau ngambil. Ketika sekarang semangat pengen lakukan, malah enggak bisa. Sudah lewat kesempatan tersebut. Nah, makanya ya bersemangat di saat kita mendapatkan kesempatan untuk beribadah, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil kesempatan selagi bisa. Hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Rawahu Muslim. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man raghiba an sunnati, barang siapa atau siapa saja yang dia tidak suka dengan sunnahku, tidak suka. Raghiba'an itu tidak suka. Tidak suka dengan sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan dari golonganku. Wah, ini ancaman yang besar. Menunjukkan bahwa itu dosa. Bahkan dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala di Jamal Kabair di mukaddimah di awal-awalnya. Ini ada kajian kan kita Al-Kabair itu. Di antara kriteria bahwa satu dosa itu dikatakan dosa besar adalah kalau dikatakan dia bukan dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaisa minna, misalnya hadis man ghasyana falaisa minna, apa man ghasyana? Orang yang menipu. Man ghasyana falaisa minna, orang yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Ini hadisnya itu kan tentang orang yang dia jualan tepung. Ya, orang yang jualan tepung dengan apa kalau bahasa kita tatok gitu, ember ya, ditakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memasukkan tangan beliau ke ember tadi. Bahwa jadi belalan. Ternyata yang atas itu kering, tapi yang bawahnya itu basah. Lah tepung itu kalau sudah basah kan sudah enggak bisa disimpan lagi, mau tidak mau harus dimasakkan begitu. Yang mau beli tertipu, atasnya wah masih kering ini. Masih kering. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ja'altahu fawqa, tidakkah kamu jadikan yang basah itu di atas saja? Biar ketahuan. Kemudian mengatakan, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang dia menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Ini termasuk dari dosa besar. Nah kalau itu saja ghis, ini faedah ya, yang saya ingat, saya pernah baca di kalamnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ini kalau ghis dalam masalah dunia saja dikatakan falaysa minna, orang yang menipu kaum muslimin dalam urusan dagang dunia, kalaupun rugi ya rugi duit lah, bagaimana lagi orang yang dia menipu kaum muslimin di urusan agamanya, menyesatkan mereka, justru menjauhkan mereka dari jalannya Allah SWT, menyelewengkan mereka ke kanan dan ke kiri, menjauh dari siratullah mustaqim, jalan Allah yang lurus, jalannya Nabi Muhammad SAW. Tentunya itu akan lebih besar lagi dosanya. Itu. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah memperingatkan dari para penyeru kesesatan, dari para penyeru penyimpangan, yang mengajak manusia, kaum muslimin untuk menyimpang, menjauhi sunnah Nabi Muhammad SAW, itu sebenarnya bentuk rahmat terhadap kaum muslimin, dan rahmat kepada si penyerunya ini, biar gak tambah banyak dosa yang harus dia tanggung. Nah, ya di sini Man raghiba an sunnati falaisa minni. Sunnah yang dimaksud tentunya tuntunan. Tidak hanya sunnah secara fikih saja. Nah, kalau dikatakan sunnah itu adalah tuntunan Nabi Muhammad SAW, tentunya tuntunan Nabi itu ada yang sifatnya wajib. Kan begitu. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya tidak wajib. Kalau dikatakan falaisa minni, ini kan dosa. Meninggalkan sunnah dosa. Berarti sunnah yang dimaksud ini adalah yang wajib. Tuntunan Nabi Muhammad SAW yang wajibnya. Jadi tidak setiap yang dikatakan sunnah berarti artinya mustahab, tidak wajib. Nah, kalau dikatakan misal ini jenggot itu sunnah, banyak kaum muslimin yang salah paham kan tentang itu. Ah, cuman jadinya dia pakai kata-kata apa? Cuman ini kan cuman sunnah. Paham ya? Dijelaskan kepada mereka, ucapan para ulama jenggot itu sunnah bukan berarti bahwa dia tidak wajib. Ya. Bukan berarti bahwa dia boleh untuk disyukur, enggak. Itu. Bahkan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih satu hadis. Satu ketika utusannya Kisra, tahu Kisra ya? Raja mana? Persia. Kisra, raja Persia. Itu pernah dia ngirim utusan kepada Nabi Muhammad SAW, dua orang. Dua utusan. Kemudian dua utusan ini ya, di antara lafaz hadisnya ini, orangnya itu memanjangkan kumis dan mencukur jenggot. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, kenapa kalian melakukan seperti itu? Kok sama ini dua orang? Kalau misalnya satu orang kan gak bisa menilai, ini dua orang kok tampilannya sama? Gitu. Utusan Kisra ini kumisnya diperpanjang, dipanjangkan gitu. Sedangkan jenggotnya dicukur sama mereka. Kenapa kalian melakukan ini? Sehingga Nabi langsung menilai, ini mesti ciri khasana, ciri khasnya Majusi, ciri khasnya bawahnya Kisra. Kata mereka, demikianlah Kisra memerintahkan kami. Jadi kata mereka, demikianlah Kisra memerintahkan kami. Nabi SAW mengatakan apa? Akan tetapi, walakin amaruni Rabbi, tetapi Rabbku, yakni Allah SWT memerintahkanku untuk aku memotong kumis dan memanjangkan atau membiarkan jenggot tumbuh. Jadi itu perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Ini juga ancaman yang besar terhadap para pencela sunnah. Terhadap para pencela sunnah. Apalagi orang-orang yang ingkar sunnah, mengingkari sunnah, tidak mau memakai hadis Nabi Muhammad SAW, mencukupkan diri hanya dengan Al-Quran saja, yang tentunya kontradiktif. Kalau benar pengakuan mereka bahwa mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, harusnya membaca ayat Allah, wa'ati'ullah wa'ati'u ar-rasul, kan begitu. Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul. Wa ma'atakum rasul fakhudhu, wa manahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul beri, ambil, laksanakan, kerjakan. Wa manahakum anhu, dan apa yang Rasul perintahkan kalian darinya, fantahu, berhentilah, tinggalkan. Ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Allah Subhanahu wa taala pun juga ya, memerintahkan para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hadis di ayat ini. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa qimna sholata wa atina zakata wa atina Allah rasulah. Inna ma yuridullah an yuziba akum rijsa ala al-bait wa tahirukum tahira. Wadkurna ma yutla fi buyutikunna. Allah SWT memerintahkan para istri Nabi SAW, wadkurna, dan sebutkanlah, ma yutla fi buyutikunna, apa-apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian wahai para istri Nabi SAW, min ayatillah wal hikmah, apa saja yang dibacakan? Ayatullah, Al-Quran, wal hikmah dan hikmah. Apa kira-kira hikmah ini? Hah? Al-Quran dan hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW. Itu. Digandengkan penyebutannya juga di dalam Al-Quran. Nah, bahkan Nabi Muhammad SAW pun juga sudah memperingatkan tentang adanya orang-orang yang seperti itu, ingkaru sunnah itu tadi. Yusiku anyakuna rojulun yattaki wa'ala arikatih. Nanti sebentar lagi akan datang seseorang yang dia bertelekan, bersandarkan di arikatih, yakni di singgasananya begitu, di dipannya. Yaqulu hasbuna wa hasbukum kitabullah. Cukuplah bagi kami dan bagi kalian kitabullah saja, enggak perlu pakai hadis. Itu sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Muncul tidak orang seperti ini? Muncul, itu bukti tentang kebenaran risalah dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Dulu enggak ada. Ketika Nabi ucapkan itu, enggak ada. Tapi terbukti ada kan? Jadi itu bukti bahwa itu memang wahyu dari Allah SWT. Mahallalahu istahlalna wa maharramahu harramna. Kata orang ini, kalau di Al-Quran dikatakan halal, kita katakan halal. Cukup sudah Al-Quran saja. Kalau di Al-Quran dikatakan haram, ya kita katakan haram. Sudah cukup Al-Quran saja. Itu sudah dikabarkan, diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, falaisa minni. Dia bukan termasuk dari golonganku. Lah golongan Nabi itu kan orang Islam. Ya? Lah kalau dikatakan bukan golonganku, apa bukan ancaman yang besar dia bisa keluar dari Islam nanti? Ya. Makanya tidak layak ya, golongan ingkaru sunnah itu ngaku Islam itu enggak layak sama sekali. Enggak layak sama sekali. Kenapa? Karena Nabi mengatakan falaisa, falaisa minni. Dia bukan golonganku. Wahdatha. Apalagi nanti ya menyoal tentang syariat ya, hanya gara-gara politik, punya tendensi ya, kekuasaan, punya tendensi. Akhirnya untuk mendapat dan meraih dukungan suara yang banyak itu ya, karena ternyata juga banyak masyarakat yang menentang syariat tersebut, dia juga menyoal syariat tersebut. Ya. Seolah-olah membela hak asasi para wanita dengan apa? Dengan menyoal poligami. Terjadi enggak? Terjadi. Nah, maksud dia adalah nah, biar para wanita itu nanti nyoblos dia. Mendapatkan dukungan suara seperti itu. Subhanallah. Ya. Poligami ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menyoal tentang masalah hukum had. Ya. Jangan diterapkan hukum Islam. Hukum Islam itu taunya dia, hukum Islam itu cuma potong tangan aja. Orang nyuri, potong tangan. Sudah itu aja, sama rajam. Ya kan? Menyoal tentang itu, subhanallah. Ya. Menyoal lagi tentang kisos misalnya. Tahu kisos ya? Orang yang membunuh, itu kan? Kemudian si walinya yang terbunuh, waliul maktul, ini menuntut untuk ya, nyawa, dibayar nyawa. Kisah. Padahal kita lihat negara yang menerapkan syariat Islam dengan negara yang tidak menerapkan syariat Islam, aman yang mana? Negara yang menerapkan syariat Islam, ya. Toko saja ketika azan ditinggalkan begitu saja, gitu Pak ya. Azan ditinggalkan, bahkan ada rijalul hisbah, ada petugasnya kan? Aman, ada yang nyuri? Ya ada. Nah sekarang yang tidak menerapkan syariat Islam, ya, jangankan kok ditinggalkan, ditunggu saja bisa dicuri. Aman mana? Jangan kok seperti itu, dijaga saja, ya, terkadang dirampok. Kalau menerapkan syariat Islam, mikir mereka. Sudah ada pelajaran kemarin ada orang yang dikucos, kan gitu. Ya. Enggak asal marah punya dendam orang datangi tembak mati paling penjara nanti keluar lagi. Mana yang lebih aman? Yang merupakan syariat Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab Walakum fil qisasi hayah. Sesungguhnya bagi kalian, wahai orang-orang yang cerdas, ulil albab, fil qisas, di dalam hukum qisas itu hayat, ada penjagaan kehidupan manusia. Ada penjagaan kehidupan manusia. Begitu. Makanya kalau di negara yang alhamdulillah menerapkan syariat Islam, ya, ketika ada berita qisas, ya, berapa sih yang diberitakan dalam setahun? Satu paling. Dalam beberapa tahun? Satu paling. Ya kan? Dan itu seperti seolah malah justru jadi titik yang akan dihujat oleh orang-orang yang gak suka sama Islam. Padahal itu satu keistimewaan. Lihat aja dalam sekian tahun satu orang terjadi pembunuhan itu satu begitu. Nah sekarang yang tidak merawakan syariat Islam, dalam satu tahun berapa kali terjadi pembunuhan? Sadarlah wahai ulul albab. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.